بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، ونجدكم مباسا من كتاب رياض الصالحين، باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه. باب tentang haramnya انتساب الإنسان إلى غير أبيه. انتساب يعني menasabkan ila ghairi abi, kepada selain ayahnya. Wa tawallihi ila ghairi mawalih. Tawallihi yani maula, yani seperti seorang budak, maula bani fulan. Ya, yeah. Dia tidak menisbatkan kepada tuannya, seperti yang akan kita baca dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah termasuk terlarang dan termasuk dosa besar. Karena seorang, baik seorang anak atau seorang budak, dia mesti mengakui kepada siapa mereka menisbatkan diri mereka. Seorang anak terhadap orang tuanya, tentu ini hal yang mesti, tidak bisa tidak. Sehingga ketika seorang anak menasabkan dirinya kepada selain ayahnya karena ia merasa tidak suka kalau menisbatkan dirinya kepada ayahnya, ia ingin menisbatkan dirinya kepada yang lain untuk mengangkat martabat dirinya, maka dia dengan itu telah melakukan suatu perbuatan dosa besar. Disebutkan dalam beberapa hadis berikut ini, An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Muttafaqun alaih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, man idda'a ila ghairi abih, siapa yang mengaku-ngaku kepada selain ayahnya, yakni menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, wa huwa ya'lamu, sementara dia mengetahui hal tersebut, fal jannatu alaihi haram, maka surga baginya haram. Muttafaqun alaih, hadith disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر متفق عليه. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la targhabu an abaikum, jangan kalian merasa benci kepada ayah-ayah kalian. Faman raghiba an abihi, maka barang siapa yang benci kepada ayahnya, bahwa kufrun, maka itu suatu kekafiran. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Pada dua hadis yang kita baca ini, jelas bahwa seseorang yang mengaku-ngaku kepada selain ayahnya sendiri dan dia tahu, kemudian pada hadis kedua disebutkan ia melakukannya karena benci kepada ayahnya sendiri atau benci kepada nasabnya. Umumnya kebencian itu karena dia merasa bahwa nasabnya adalah nasab yang kurang terhormat, dianggap sebagai nasab rendah, sehingga dia menasabkan dirinya kepada orang lain. Maka seperti kata Nabi SAW, al-jannah alaihi haram, surga baginya haram. Dan ini sebagai suatu perbuatan kekafiran. Disebutkan pada hadis berikutnya yang cukup panjang di sini. Wa an Yazid bin Syarik ibn Tariq. Dari Yazid bin Syarik bin Tariq, ia mengatakan, ra'aitu Aliyan 'ala al-mimbar yakhthubu. Saya melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkhutbah di atas mimbar. Fa sami'tuhu yaqul. Maka saya mendengar beliau mengatakan, la wallahi ma indana min kitabin naqra'uhu illa kitab Allah. Tidak, demi Allah, kami tidak memiliki suatu kitab yang kami baca kecuali kitab Allah. Wa ma fi hadhihi as-sahifah, dan apa yang ada di lembaran ini. Fanasharaha fa idza fiha asnanul ibil. Lalu beliau buka lembaran tersebut, yaitu catatan beliau yang beliau catat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam lembaran itu ada catatan-catatan tentang asnanul ibil, umur-umur al-ibil, yaitu unta, terkait dengan zakat. Ya, terkait dengan zakat unta, umur sekian dan umur sekian. Wa asya'u minal jirahat, dan beberapa hukum yang beliau catat tentang al-jirahat, yaitu luka-luka, artinya diat atas luka-luka. Diah atau diat karena seseorang melukai orang yang lain, bila luka itu mengenai jari apa diatnya, bila luka itu dalam atau ringan apa diatnya, dan yang semakna dengan itu. Wafiha, dan dalam catatan beliau juga tertulis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-madinatu haramun ma baina 'ayrin ila thawb. Kota Madinah adalah kota suci antara gunung Air dan gunung Thawr. Faman ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan, maka barang siapa yang membuat suatu bid'ah di dalamnya atau melindungi seorang yang jahat atau bid mubtadi', atau man ahdatsa fiha hadatsan, berbuat suatu kejahatan padanya, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka alaihi la'natullah, atasnya la'nat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. la yakbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya di hari kiamat kelak sarfan wala adla. Adlan yakni tebusan, sarfan yang disebutkan oleh An-Nawawi artinya taubat. Zimmatul muslimina wahidah, jaminan kaum muslimin semuanya satu. Yas'a biha adnahum, berusaha untuk memberikan jaminan itu yang paling rendah sekalipun dari kaum muslimin. Artinya bahwa bila seseorang dari muslimin telah memberikan jaminan keamanan, maka semuanya harus mengikuti dan semuanya menjamin keamanannya, sekalipun yang menjamin pertamanya adalah seorang yang paling rendah di antara muslimin. Faman akhfara musliman, yani naqadha ahdahu, siapa yang membatalkan janji atau membatalkan jaminan seorang muslim, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka atasnya laknat dari Allah, para malaikatnya dan manusia seluruhnya. La yakbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla, Allah tidak menerima darinya di hari kiamat kelak taubat ataupun tebusan. Wa man idda'a ila ghairi abih aw intama ila ghairi mawalihi, siapa yang idda'a ila ghairi abih, siapa yang mengaku-ngaku kepada selain ayahnya, yakni menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, aw intama ila ghairi mawalihi, atau menyandarkan dirinya kepada selain tuan-tuannya. Fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka alaihi la'natullah, atasnya la'nat dari Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya dan manusia seluruhnya. La yakbalullahu minhu sarfan yawmal qiyamati sarfan wala adla, Allah tidak akan menerima darinya di hari kiamat kelak taubat ataupun tebusan. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, wa an Abi Dzar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa man min rajulin idda'a li ghairi abih wa huwa ya'lamuhu illa kafar, tidaklah seorang pun dari seorang lelaki yang mengaku-ngaku kepada selain ayahnya, wa huwa ya'lamuhu, sementara dia mengetahui hal tersebut, illa kafar, kecuali dia telah kafir. Wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna, dan siapa yang mengaku bahwa sesuatu miliknya padahal bukan miliknya, fa laysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar, dan hendaknya dia menempati tempat duduknya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri, dan siapa yang memanggil seseorang dengan sebutan kafir, au qala, atau mengatakan aduwallah, wahai musuh Allah, wa laysa kadzalik, padahal tidak seperti itu hakikatnya, illa hara alaih, kecuali vonis tersebut, julukan tersebut atau gelar tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdhu riwayat Muslim, dan ini adalah lafaz riwayat Muslim. Ikhwan fi din rahimakumullah. Nah, ini beberapa hadis dari Nabi SAW yang sebagiannya memuat hukum-hukum yang lain selain dari apa yang dibahas dalam bab kita ini. Namun hadis tersebut seperti yang kita baca bahwa intinya adalah pada permasalahan yang kita sedang bahas, yaitu menasabkan dirinya kepada orang lain. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, dzakara rahimahullah syai'aini kilahuma lahmah yaltahimun nas ba'dhuhum bi ba'd bihi wa yadnu ba'dhuhum min ba'dhin al-awwal an-nasab al-thani al-wala' وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. Penulis rahimahullah telah menyebutkan dua hal. Keduanya diistilahkan dengan lahmah, yakni daging. Sehingga ibaratnya di sini sesuatu yang sudah sangat rekat, ya. Dengan bahasa lain, yakni ibarat sudah mendarah daging. Dua hal tersebut, yang pertama yang jelas ada hubungan darah, yaitu nasab. Yang kedua adalah al-wala. Al-wala seperti yang tadi kita contohkan, ya, bahwa misal seorang budak dia punya tuan yang kemudian ya membebaskannya. Nah, hubungan-hubungan tersebut, hubungan yang sangat dekat, hubungan yang menyatukan satu dengan yang lain, sampai Nabi katakan al-wala lahmatun kalahmatin nasab. Kewalian, wala, ibarat seperti nasab, ya. Sehingga dua hal ini tidak boleh seseorang berdusta padanya, sehingga dia menasabkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada orang lain. Barangkali di sini ada suatu pertanyaan dalam diri kita ketika kita selama ini mendengar, ya, nasab para rawi, nasab para ulama. Kita dapati sebagian mereka tidak dinasabkan kepada ayahnya, tapi kepada kakeknya. Kepada kakeknya. Apa hukumnya? Nah, kalau menasabkan kepada kakeknya bukan kepada ayahnya, maka ini hal yang diperbolehkan, karena sesungguhnya kakek juga sama dengan ayah. Artinya itu juga nasabnya sendiri. Hal itu bukan sesuatu yang terlarang, dan itu hal yang sudah biasa. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, "Anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Anan nabi, aku adalah seorang nabi, la kadzib, bukan kedustaan. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah ibnu Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib. Padahal beliau anak siapa? Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nah, jadi menasabkan kepada kakek bukan termasuk sesuatu yang terlarang, karena itu juga nasab dia sendiri. Begitu pula misalnya kakek yang ke-3, yang ke-4, yang ke-5, selama itu nasabnya sendiri, maka tidak mengapa, bukan termasuk yang dilarang. Bahkan seperti yang kita kenal, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau dikenal dengan Ibnu Taymiyah, ya, Ibnu Taimiyah. Padahal beliau adalah bernama Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad ibn Abdul Halim hampir-hampir tidak dikenal nama beliau dan ayah beliau, Ahmad bin Abdul Halim. Itu hakikat nama beliau. Tapi yang terkenal adalah Ibn Taymiyah. Dan Taymiyah adalah nenek beliau yang kesekian. Ya. Kenapa itu semua diperbolehkan? Atau di sini disebutkan mungkin juga Taymiyah adalah kabilah. Namun seingat saya bahwa itu adalah nenek beliau yang kesekian, atau bisa juga dikatakan sebagai keluarga atau kabilah. Yang jelas bahwa penasaban yang seperti itu adalah penasaban pertama kepada nasabnya yang hakiki, dan yang kedua tidak ada unsur raghbah an abaihi, ketidaksukaan kepada nasabnya, tidak ada unsur seperti itu. Ibnu Taimiyah dinasabkan kepada Taimiyah seperti itu bukan karena beliau benci kepada ayahnya, kepada kakeknya dan seterusnya, kepada nasabnya, tidak. Tapi itulah yang sudah terlanjur dikenal. Ya. Namun ketika seseorang menasabkan kepada selain nasabnya, dan ini karena kebencian terhadap nasabnya, itulah yang disinggung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Lakin al-muhim alladhi 'alayhi al-wa'id والذي ينتمي إلى غير أبيه لأنه غير راض بحسبه ونسبه فيريد أن يرفع نفسه ويدفع خصيصته بالانتماء إلى غير أبيه فهذا هو الذي عليه اللعنة والعياذ بالله." Tapi yang diancam, kata beliau dalam hadis, adalah seseorang yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya karena dia tidak ridha dengan nasabnya sendiri. Dia ingin mengangkat martabatnya dengan menasabkan kepada orang lain yang dianggap terhormat. Wa yadfa khasisatah, ingin menepis anggapan kehinaan pada dirinya dengan nasabnya yang asli. Fa hadha huwa alladhi 'alaihi al-la'nah, inilah orang yang bakal terkena laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga mengatakan, "Yujad wal'iyadu billah man yaf'alu dhalika lid-dunya yantasibuna ila a'mamihim duna abaihim lid-dunya." Ada juga fenomena seseorang menasabkan dirinya kepada paman, ya, bukan kepada ayah, kakek dan seterusnya, tapi kepada pamannya. Tujuannya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Entah karena yakni pekerjaan atau yang lain, wallahu a'lam. Yang jelas unsur duniawi. Beliau mengatakan hadza haramun 'alaihi wa la yahillu lahu dzalik. Ini juga tidak boleh. Ini haram dan tidak halal baginya melakukan hal tersebut. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, di sini juga beliau mengingatkan faedah yang lain dari hadis yang kita baca. Yaitu terkait dengan hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Mengapa beliau mengatakan seperti ini, bahwa beliau tidak memiliki sesuatu yang dibaca kecuali ini, kitabullah dan hadis Nabi yang disebutkan. Nah, ini suatu faedah penting yang kita akan peroleh di sini, yaitu bahwa Ali radhiyallahu anhu tidak punya kehususan-kehususan. Beliau seperti muslimin yang lain. Pedomannya adalah kitabullah, kemudian hadis Nabi, dan apa yang beliau tulis dari Nabi, beliau beberkan, beliau sebutkan. Isinya adalah perkara-perkara ahkam, hukum-hukum. Tidak ada penghususan wasiat kepada Ali radhiyallahu an bahwa beliau adalah orang yang paling berhak menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hal yang penting karena orang-orang Syiah Rafidhah punya anggapan bahwa Ali radhiyallahu anhu mendapat wasiat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah pengganti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga dari situ kemudian mereka menganggap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah merampas hak Ali. Mereka menganggap Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu juga sebagai perampas hak Ali. Begitu pula Uthman. Nah, ternyata itu hanya anggapan orang-orang Syiah Rafidhah. Tidak ada kekhususan yang diberikan oleh Nabi kepada Ali radhiyallahu anhu. Sesuatu yang disimpan oleh Ali dari Nabi, ternyata itu isinya. Telah beliau sebarkan, telah beliau sebutkan, isinya adalah tentang ahkam, hukum-hukum yang kita dengar tadi. Tidak ada penghususan wasiat. Seandainya Ali radhiyallahu anhu memang punya kekhususan wasiat dari Nabi SAW, tentu beliau akan sebutkan. Beliau tidak akan menyembunyikan, padahal itu adalah pesan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana juga beliau juga pernah menyampaikan pada kesempatan yang lain pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk meratakan kuburan, ya, dan memotong gambar-gambar makhluk bernyawa atau patung. Ala ab'atuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad' suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitaha. Tidakkah mau ku utus engkau wahai Abul Hayyaj sebagaimana Nabi mengutus saya dengan suatu pesan, yaitu alla tad' suratan illa tamastaha, jangan engkau biarkan gambar bernyawa kecuali engkau hapus, dan jangan engkau biarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan. Jadi tidak ada suatu kekhususan bagi Ali radhiyallahu anhu, pesan khusus, yaitu beliau sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.